Mitra Bisnis, tokoh agama Gusola dalam tulisannya di Kompas menyebut yang paling penting dalam seorang pemimpin adalah kejujuran, bukan kepandaian, ketegasan, atau keberanian. Dia berkata, yang jadi masalah saat ini pejabat atau politisi jujur sulit dicari. Untuk membicarakan hal tersebut, saat ini kami telah tersambung dengan mantan Hakim Agung, Benjamin Mangkudilaga. Pak Benjamin, apa komentar Anda? Yang sekarang diperlukan adalah, memang saya sudah mempunyai untuk 2014 ya, selain kejujuran, keberanian, kecerdasan, dan ketegasan. Keberanian, ketegasan, dan kecerdasan di samping kejujuran. Itu yang kita cari sekarang. Dan saya sudah melihat proses. Saya mempunyai bukan calon. Saya bukan anggota partai dan bukan caleg. Tapi saya melihat itu bagi saya pemimpin. Kemudian kalau boleh dia disandingkan dengan Kiai Said Agil sebagai orang nomor dua. Karena bagaimanapun juga kalau disandingkan dengan Kiai Said Agil, dia berasal dari organisasi terbesar NU, di mana beliau mempunyai pendapat jujur bahwasannya mengenai Indonesia itu sebagai suatu bangsa dan negara pluralisme dengan berbagai suku, agama, dan keyakinan, dan mempunyai paham bahwasannya Islam itu tidak identik dengan kekerasan itu saja. Pemimpin bagi kami yang ideal di masa datang. Kalau terkait pelaksanaan pemilu tahun depan, ada harapan tersendiri Pak terkait pelaksanaan maupun pemimpin yang akan dipilih? Yang penting adalah penyelenggaranya harus jujur, tegas. Jangan sampai sekarang justru yang disebut KPU-nya itu tidak tegas. Di mana partai yang tadinya tidak memenuhi persyaratan, kemudian bagaimana juga didongkrak-dongkrak, akhirnya hasilnya berlainan sehingga menimbulkan gejolak. Harus tegas dong. Bagi saya, kalian kita boleh kehilangan segalanya lah. Harta benda dan sebagainya, tapi jangan kehilangan kepercayaan. Oke? Demikian mantan Hakim Agung Benjamin Mangkudilaga. Saya Wendy Lim.